الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Zulqa'dah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dua nama sekaligus. Apa itu? Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Kita telah menyampaikan makna dari dua nama tersebut. Hari ini kita akan melanjutkan poin berikutnya tentang nama ini, yaitu seperti biasanya buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah yang dua ini. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 52. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nashir al-Jalali hafizahullahu taala. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، مراقبة الله عز وجل في الأقوال والأعمال بأن تكون في مرضاته، ذلك لأن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، فهو الحافظ المحصي أعمال عباده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين، beberapa buah manis, beberapa efek yang akan ditimbulkan ketika kita mengimani dengan benar nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Awalan, yang pertama, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Apa yang pertama? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata penulis, awalan, buah yang pertama, muraqabatullahi fil aqwali wal a'mal. Memiliki perasaan muraqabah. Muraqabah tadi apa? Merasa diawasi. Dalam apa? Dalam perkataan dan dalam perbuatan. Artinya kalau kita sudah mengimani bahwa Allah itu memiliki nama Al-Hafidh, Al-Hafidh, dan kita sudah sampaikan salah satu maknanya adalah maha mengetahui, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ucapkan, maka kita akan berhati-hati. Makanya kata penulis, bi antakuna fi mardatihi, setiap akan melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, dia pikirkan betul-betul, apakah perbuatan yang akan saya lakukan atau ucapan yang akan saya ucapkan diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi sebelum ngomong, sebelum melakukan sesuatu, mikirin dulu. Itu orang yang bijak. Kalau orang yang tidak bijak, napa? Ngomong disit, nembe, mikir. Kalau orang yang bijak, mikir dulu baru ngomong. Sehingga orang yang bijak ngomongnya enggak banyak. Ngomongnya enggak banyak. Karena sebelum ngomong dia pikirin dulu. Apakah kira-kira omongan saya ini mendatangkan ridho Allah atau tidak? Apakah kira-kira omongan saya ini menyakitkan orang lain atau tidak? Menyinggung perasaan istri saya atau tidak? Menyinggung perasaan suami saya atau tidak? Ketika saya ngomong ini akan membuat ayah dan ibu saya marah atau tidak? Ketika saya ngomong, kira-kira anak saya bisa menerima enggak omongan saya ini? Atau justru hatinya akan tersakiti? Kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada atasan, kepada bawahan. Biasanya yang lebih sering mikir sebelum ngomong itu atasan kepada bawahan, apa bawahan kepada atasan? Nah gue, sing atasan senyum longe. Ya enggak semuanya, tapi banyak. Ya. Mentang-mentang nopo? Atas ngomong semaunya, enggak menjaga perasaan, malah anak sing dijotos kan nanti tiba kan ya, enggak cuma ngomong kasar aja ora seneng jotos mau baru gue njaluk ngapura. Allahul musta'an. Jadi bukan hanya ngomong, dipikir dulu, termasuk berbuat. Dan mikirnya kita sebelum ngomong dan mikirnya kita sebelum berbuat itu bukan karena ada CCTV, bukan. Terus kalau enggak ada CCTV, misal kejadian kemarin atasan ngampleng apa? Bawahan, andaikan nih ora viral. Andaikan tidak apa? Viral karena enggak ada apa? CCTV. Apa kira-kira njaluk ngapura? Apa kira-kira minta maaf? Ya Allah alam. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena sudah terlanjur tersebar kemana-mana. Malu. Akhirnya mau gak mau. Orang yang beriman itu hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat. Itu bukan karena pengawasan manusia, tapi karena pengawasan Allah. Karena dia yakin Allah itu Al-Hafidh. Allah itu Al-Hafidh. Kemudian kata penulis, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٍ. Dia selalu berhati-hati karena tidak ada sesuatu pun, sekecil apapun yang luput dari penglihatan Allah. Bahkan jangankan yang kita ucapkan, yang masih kita apa? Simpen di mana? Di dalam hati. Itu saja diketahui oleh Allah. Alimun bidzatis sudur. Allah Azza wa Jalla itu mengetahui, maha mengetahui isi dada kita, isi hati kita. Fahuwal hafidhul muhsi a'mala ibadihi fi kitabin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan yang mengerikan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan kemarin maupun ketika pengajian tafsir, Allah itu bukan hanya melihat tapi juga menulis atau mencatat. Fi kitabin, di dalam sebuah kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang kita sembunyikan, yang tidak kita sembunyikan, semuanya ada di dalam buku tersebut. Makanya rata-rata orang itu nanti akan terbelalak. Wa inna alaikum lahafidhin. Terus kiraman katibin. Terus ya'lamuna ma taf'alun. Surat apa? Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Apa tugasnya? Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat mulia yang tugasnya adalah nulis. Kalau juru tulisnya malaikat, ya tidak mungkin ngantuk. Tidak mungkin salah tulis. Tidak mungkin ada yang kelewat. Tidak mungkin perbuatan orang lain ketulis nengone. Dewek itu tidak mungkin. Kecuali kalau sekretarisnya siapa? Manusia. Kalau sekretarisnya manusia, mungkin aja kesalahan orang salah apa? Memasukkan karena ngantuk. Atau karena sengaja. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa sengaja? Ya karena enggak suka. Ya, karena sebel, pengen balas dendam. Pelanggaran orang lain dimasukkan kecatatan kita, mungkin. Tapi malaikat gak seperti itu. Alhamdulillah, tukang catatnya bukan sekretaris manusia. Alhamdulillah, seneng banget. Tapi juga mengerikan. Di waktu yang sama kita berbahagia karena tukang catatnya terpercaya, gak mungkin salah dalam mencatat. Kesalahan orang lain ditulis di tempat kita, atau kesalahan kita ditulis melebihi apa yang kita lakukan. Anu bolos ping 10 ditulis ping rolas. Kuwi sapa? Menungsa. Itu manusia itu. Kalau malaikat ya telat ping 10 ya ditulisnya 10. Di satu sisi kita bahagia, tapi di satu sisi kita juga merasa takut. Kenapa takut? Karena detail banget, enggak ada yang kelewat. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apapun yang kalian kerjakan. Ini adalah buah yang pertama. Kenapa buah yang pertama? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Lanjut, yang kedua. Thaniyan ta'zimullahi 'azza wa jalla wa ijlaluhu wa 'ibadatuhu wahdahu. Li'annahu huwal khaliq li hadzal kaunil 'azimi wa hafizuhu. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Nah, yang kedua, apa buahnya? Semakin mengagungkan Allah. Apa yang kedua? Semakin mengagungkan Allah. Apa hubungannya antara nama Allah Al-Hafidh dengan pengagungan kepadanya? Nanti kita akan jelaskan. Kata penulis Thaniyan, buah yang kedua, ta'zimullah wa ijlaluhu. Ketika kita mengimani dengan benar nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh, maka kita akan semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatuhu wahdah, dan beribadah hanya kepadanya saja. Kenapa demikian? Li'annahu huwal khaliqu lihadzal kaunil 'adzim. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta yang begitu besar ini. Wahafidhuhu, dan yang maha menjaganya. Wong kita itu kalau ketemu sama jenderal bintang berapa? Ya itu bintang 7 loh. Itu obat. Bintang 4. Walaupun sudah apa? Sudah purna, ya sudah purna. Kalau dia punya akses kemana-mana, itu gemeter juga ketemu, gemeter juga ketemu. Macam-macam dicutat. Kalau kita sama jenderal yang manusia yang sudah pensiun, saja kita ada perasaan segen, perasaan takut. Padahal kekuasaannya ya gitu-gitu aja. Nek wis lara ya engko dalam ning apa? Mati. Ora lagi nyopatan ya ora. Kalau kita sama manusia aja ada rasa segan, rasa takut, kenapa sama Allah yang punya kekuasaan seluas alam semesta ini, kok kita enggak merasa takut? Itu menunjukkan betapa parahnya level keimanan kita. Sama manusia takut, sama Allah enggak takut. Sama manusia mengagungkan, sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengagungkan. Salah satu cara supaya perasaan di dalam hati kita untuk mengagungkan Allah bisa tumbuh adalah dengan meyakini bahwa Allah azza wa jalla adalah yang menjaga alam semesta ini. Coba ayat kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Terus nampak? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa artinya wala ya'uduhu? Nah, yang udah hafal akidah wasithiyah tahu dong, wala ya'uduhu wala yukrisuhu. Ya, wala yusqiluhu. Allah azza wa jalla tidak keberatan untuk menjaga langit dan bumi. Padahal langit dan bumi besar apa kecil? Besar. Jenengan suruh menjaga rumah. Suruh jaga rumah. Pokoknya enggak boleh ada apapun yang masuk ke rumah yang jenengan. Apapun itu. Keberatan enggak? Keberatan enggak? Enggak usah juga dikunci kok. Apapun ya. Apapun enggak boleh masuk. Jenengan itu ngunci, itu paling yang enggak bisa masuk apa? Manusia. Corok. Apalagi semut, lembut. Ya. Gak bisa jenengan nolongi. Ya. Itu padahal kita cuma disuruh jaga rumah. Dan paling kita juga disuruh jaga rumahnya cuma hitungan hari. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga alam semesta sebesar ini sejak ada sampai nanti tidak ada. Dan itu enggak berat bagi Allah. Ketika kita mengetahui realita ini, fakta ini, bahwa Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk menjaga alam semesta tanpa merasa keberatan, seharusnya akan muncul perasaan di dalam hati kita untuk mengagungkan Allah. Ada perasaan takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang megangi langit dan bumi ini supaya tidak bergeser, supaya tidak jatuh. Coba jenengan suruh megangi banyu ya. Jangan sampai nopo jatuh. Lama no, cuma berapa ini? 300 menata imat 300 berapa ini? 330 mili. Kuat-kuat. Jajal ke GPN, jajal. Sesuai apa? Deledek. Tahu-tahu gemeter kita. Allah Azza wa Jalla memegang bumi, memegang langit, supaya tidak jatuh. Coba jangan pikirkan, bumi itu mungkin enggak jatuh. Mungkin enggak. Emang bumi itu ada penyangganya? Ada penyangganya? Enggak kan? Bumi kan planet. Sekelilingnya apa? Kisi wis tau sinau. Geografi apa? Bumi kan planet. Sekelilingnya apa? Udara kan? Udara. Mau dikatakan atmosfer, mau dikatakan apa, yang penting kan udara. Kalau secara logika, sesuatu benda padat di udara itu kan apa? Jatuh. Supaya tidak jatuh bagaimana? Dipegang. Wah, itu kan karena ada gaya gravitasi bumi. Yang bikin gravitasi siapa? Gravitasi ada sendiri? Ada. Kalau kita merasa takjub dengan gravitasi, kalau kita merasa takjub dengan atmosfer, kenapa kita tidak merasa takjub dengan yang menciptakan atmosfer? Kenapa kita tidak merasa takjub dengan yang menciptakan gaya gravitasi? Kalau kita kagum dengan orang yang menemukan gravitasi bumi, kenapa kita tidak takjub dengan Allah yang menciptakan orang yang menemukan gravitasi? Aneh bin ajaib. Takjub dengan manusia tapi tidak takjub dengan Allah. Kagum dengan manusia tapi tidak kagum dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Lanjut. ثالثا صدق التوكل على الله وحده لأن المحفوظ من حفظه الله وعصمه ومن تخلى الله عن حفظه فإنه هالك ضائع. نعم. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Apa yang ketiga? Hanya bertawakal kepada Allah. Kata penulis, salisan, buah yang ketiga, sidukut tawakul ala Allahi wahdah. Serius dalam bertawakal kepada Allah saja. Kalau ada kata-kata serius, berarti enggak boleh nopo? Enggak boleh main-main. Alias tawakal, tawakalan. Main-main dalam bertawakal itu bagaimana? Katanya bertawakal sama Allah, cekelannya apa? Keris. Sambil ngangkat keris, la haula wala quwata illa billah. Si kepri, wong la haula wala quwata illa billah. Kok sing diandelaken apa? Keris. Kudune kan bi keris. Kudu billah. Iki paham bahasa Arab apa ora jane? Ya. Kalau billah sudah dengan Allah Azza wa Jalla, bukan ketergantungan kepada keris, kepada semar, mendem apa mesem, ya. Kepada besi kuning, kepada ini, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang menjaga alam semesta ini. Kata penulis, sirkut tawakuli ala Allahi wahdah. Kenapa? Li'annal mahfud man hafidhahullahu wa'asamah. Karena orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen tahu seperti apa orang yang bakalan selamat, itu adalah orang yang dijaga oleh Allah azza wa jalla. Penjagaan Allah enggak pernah kendur. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala enggak pernah berkurang. Karena Allah maha kuat, maha mengetahui, maha menjaga, maha menguasai. Berbeda dengan penjagaan Allah manusia. Apalagi anjing. Apalagi anjing herder. Ya namanya anjing tetap. Walaupun segala apapun ya tetap namanya anjing ya makhluk. Suatu saat ada ngantuk, ada suatu saat ada apanya, ada bisa diracun. Ya mungkin aja kan ada orang datang, ini bukan untuk inspirasi ya. Ya mungkin aja ada maling masih daging yang sudah diapa, dikasih obat bius. Ya. Kemudian dimakan sama anjingnya, terus anjingnya ngeliyeng, ngantuk, kan mungkin aja. Jadi penjagaan Allah itu melebihi penjagaan anjing, melebihi penjagaan tembok tinggi, yang atasnya dikasih nopo, beling, masih kurang beling, tambahi kawat berduri, masih kurang kawat berduri, tambahi setrum, ya. Padahal di sini apa? Wit pelem. Astagfirullah. Medit. banget ki wong. Wipun lembe diwe apa? Setrum la haula wala quwata illa billah. Wong enak kene ora. Mudah-mudahan ndak ada lah. Wis ngaji si medit ya ora member lah. Masa udah ngaji masih apa? Masih pelit. Ya. Daripada jatuh busuk. Ya, daripada jatuh busuk. Mendingan dimakan sama orang lebih bermanfaat. Ya. Baik. Jadi kata penulis, orang yang dijaga adalah orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Wa man takhallallahu an hifdhihi fa innahu halikun dha'i'. Barang siapa yang ditinggal sama Allah, enggak dijaga oleh Allah, pasti dia akan terlantar. Ya. Orang yang kemana-mana biasa pakai jimat. Orang yang kemana-mana biasa pakai jimat, suatu hari lupa enggak bawa jimat, pripun? Hah? Deg-degan, was-was, maras. Ya. Tapi orang yang bertawakalnya kepada Allah, mau dimanapun, dalam kondisi apapun, dia tetap yakin dengan penjagaan Allah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika akan diapakan? Lemparkan ke tengah kobaran api yang begitu besar. Saking besarnya sampai bala tentaranya Raja Sinten Namrud bingung bagaimana cara memasukkan Nabi Ibrahim ke kobaran api itu. Gimana caranya? Masa kon melaku nganah? Kon ora mungkin. Mestinya kan ada yang megangi terus ngelemparin. Mereka mau ngelemparin dari jauh enggak bisa. Dari dekat nanti malah merekanya yang kebakar. Saking panasnya itu sampai akhirnya mereka punya inisiatif bikin apa? Ketapel raksasa. Dari jarak sekian ratus meter yang kira-kira di jarak itu sudah enggak kepanasan, mereka bikin ketapel, Nabi Ibrahim ditaruh di situ, kemudian akan dilemparkan ke tengah kobaran Nabi. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan di detik-detik beliau akan dilemparkan, malaikat datang. Anak-anak yang di atas, ibu nindi nggih. Ibu Nindi, ayo ikut sama ibu, jangan ribut sendiri. Malaikat datang, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, butuh bantuan enggak? Butuh bantuan enggak? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau yang kamu maksud butuh bantuan, itu adalah bantuanmu. Bantuan ini sinten? Malaikat. Enggak. Amma ila rabbi fana'am. Kalau yang engkau maksud bantuan dari Allah, maka iya, aku butuh. Coba bayangkan, dalam suasana segenting itu loh. Esikai mutan apa? Allah. Coba jenengan nek di oyok-oyok nang debt collector. Kemudian Allah apa orang? Ya. Contoh ya, Nabi sinten? Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam. Dikejar-kejar sama Fir'aun. Tahu-tahu ketemu apa? Laut. Orang-orang yang bersama Nabi Musa pengikutnya, ya namanya pengikut ya, keimanannya nama macam-macam kan, ya ada yang kuat, ada yang mungkin baru ngaji gitu ya, nembe ngaji, gue pinono kesasar, ya ada yang baru ngaji mungkin gitu ya, maka mereka mengatakan, innalamudrakun. Wah, Musa, kita ketangkep ini. Karena enggak ada jalan lain. Mau lari kemana? Ke sana? Enggak bisa. Ke sana, ke belakang ada Firaun dan berantaranya. Apa kata Nabi Musa? Kalla innama ya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah bersamaku akan memberikan petunjuk kemana seharusnya aku melangkah. Saya tanya sama jenengan, ketika Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu, apa sudah dapat bocoran dari Allah kalau nanti laut akan terbelah? Sudah atau belum? Belum. Kan memang tidak ada skenarionya pemberitahuan dari Allah, kamu larinya ke sana, nanti kalau sampai ke laut, gampang, santai aja, tinggal dia apa kan? Pukulkan nanti akan terbelah, kamu lari aja. Nanti Firaun akan dari belakang. Kalau kenang gimana? Santai aja sampai sana, pukul lagi, tenggelam. Gak ada skenario seperti itu. Gak ada. Nabi Musa gak tahu. Kenapa begitu percaya diri, begitu yakin dengan bantuan dari Allah? Walaupun belum dikasih tahu apa bantuan yang akan Allah berikan. Itulah dahsyatnya kekuatan tawakal yang serius kepada Allah SWT. Karena Nabi Musa, karena Nabi Ibrahim, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang yang selamat adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Coba diulangi. Apa yang pertama? Semakin merasa diawasi Allah. Yang kedua, semakin melakukan Allah. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Baik. Yang keempat, ikra. Rabi'an al-akhdhu bi asbabi hifdhillahi 'azza wa jalla lil 'abdi wa a'dhamuha tauhiduhu subhanahu wa fi'lu ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa ijtinabu ma yuskhithu wa hifdhullahi ta'ala fi hurumatihi wa dinihi wa syar'ihi. Yang keempat, menjalankan hal-hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Yang keempat, menjalankan hal-hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, berikhtiar. Jadi tawakal itu bukan berarti nekat. Ya, beda antara nekat dengan apa? Tawakal. Nekat itu ya mau ketemu musuh enggak pakai apa? Enggak pakai perhitungan, enggak pakai baju pelindung. Nekat itu motoran orang nganggo helm, gue jadi nekat untuk tawakal. Ya, mas, orang helm mah tawakal baik bu. Gue tuh tawakal gue jengi. Itu namanya apa? Nekat. Beda. Rasul SAW nekat apa tawakal? Tawakal. Buktinya ketika beliau berangkat perang, pakai baju besi, pakai topi besi, bawa nopo senjata. Itu tawakal tuh kayak gitu. Harus ada nopo ne? Ikhtiarnya. Maka di sini dikatakan Rabi'an yang keempat, al-akhdhu bi asbabi hifdzillahi azza wa jalla lil 'abd. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka kita perlu melakukan hal-hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Ikhtiarnya mana? Terus gampangnya kayak gini aja. Jenengan pengen punya anak, ikhtiarnya apa? Nikah. Jenengan pengen sembuh, ikhtiarnya berobat. Jenengan pengen punya duit, ikhtiarnya kerja. Jenengan pengen punya ilmu, ikhtiarnya belajar. Jenengan pengen dijaga oleh Allah, maka jenengan melakukan hal-hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Apa hal-hal tersebut? Wa a'dhamuha. Hal yang terpenting adalah tauhiduhu subhanah. Hal yang terpenting agar kita dijaga oleh Allah adalah bertauhid. Kenapa? Bertauhid. Mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi kuncinya Nabi Ibrahim dijaga sama Allah itu karena Nabi Ibrahim tadi tawakalnya cuma kepada siapa? Allah. Makanya dijaga sama Allah. Kalau sudah dijaga sama Allah, seluruh makhluk akan nurut sama Allah. Makanya begitu Nabi Ibrahim dilemparkan kemana? Kobaran api. Allah Azza wa Jalla tinggal memerintahkan kepada siapa? Api ya narukuni bardan wassalam. Wahai api, jadilah kamu dingin. Lalu yang nyuruh siapa? Allah. Ya enggak mungkin api enggak manut. Wong api itu makhluknya sinten? Allah. Apa menungsa? Apa menungsa ya kayak gue dikongkon orang manut. Ya, sebagian. Ya. Api nurut sama Allah Azza wa Jalla. Suruh dingin, dingin. Jadi tauhidnya Nabi Ibrahim ya tadi ya. Saya salah ngomong. Tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Itu menjadi hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Tauhidnya Nabi Musa itu menjadi hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi hal yang mendatangkan penjagaan Allah. Jadi kalau jenengan pengen dijaga oleh Allah, tauhidnya dikuatkan. Ya. Apa kata Rasul SAW, ihfadzillaha yahfadka. Dalam hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Al-Albani, beliau SAW bersabda, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, itu ya tauhidkan Allah. Jalankan perintah Allah, Allah akan menjagamu. Yang paling pertama apa? Tauhid. Terus apa lagi? Wa fi'lu ma yuhibbuhu Allahu ta'ala. Melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Sholat, zikir, terutama zikir apa? Pagi dan petang. Ya. Sama zikir jeleng? Pun. Benar. Alhamdulillah. Ya. Minimal ya al-ikhlas. Berapa kali? 3 kali. Terus? Al-Falaq 3 kali. Terus? An-Nas 3 kali. Terus? Ayat kursi 1 kali. Itu minimal. Yang panjenengan lagi. Lagi bebek. Ya, ya. Tapi bebek saben dina. Panjenengan lagi males ya. Ya minimal itulah baca itu. Ayat kursi 1 kali. Al-Nas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali. Kalau lagi semangat. Tambah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Berapa kali? 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Baca, akan dijaga sama Allah. Sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang ketika kita datang ke sebuah tempat ya. Baca ta'awud manazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, barang siapa membaca itu lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau jenengan mau lewat, mau singgah di sebuah tempat itu, mbah kula nuwun, buka. Ngene dijawab, monggo melayu. Bukan kayak gitu, Cer. Caranya adalah bertawud. Tawud itu berarti kan minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada yang bau rekso tempat itu. Bukan melempar apa? Receh. Bukan. Ya. Bukan bakar nopo? Menyan atau bakar hiu. Hiu. Hiu apa hiu? Ya. Bukan. Tapi dengan kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah jenengan ada gangguan, warung jenengan ada gangguan. Gak perlu pergi ke dukun. Diporoti nang dukun maling kok. Diporoti itu apa? Diperes sama dukun. Rugi duit, ya rugi dunia, rugi akhirat. Baca Quran. Baca Quran. Ya. Siapa yang di rumahnya dibacakan dua akhir, ya, ayat terakhir surat Al-Baqarah 10 ya, dua kalau enggak salah. Ya. Maka tiga hari berturut-turut setan tidak akan mendekat. Apalagi membaca surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah la yaqwa 'alaihal batalah. Surat Al-Baqarah tidak akan bisa dihadapi oleh setan-setan kelas kakap sekalipun. Apa maning kelas? Terik. Pernah apa-apaane. Ya. Tapi jenengan baca. Ya. Ora maca. Gembelengan. Ya. Baca. Baca. Ya. Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Perlindungan penting. Anak-anak dari kecil juga demikian. Ya. Baca, suruh baca zikir pagi. Ya, kalau anak-anak kecil ya dimulai dari yang tadi itu yang cuma napa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masih kecil, dibiasakan pagi sore. Ya. Kalau anaknya memang lagi enggak mau baca ya, kita yang bacakan, orang tua yang bacakan, kemudian kita apakan? Kita usapkan sekujur tubuhnya. Ya, sehingga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari syaitan atau dari manusia. Ya, mungkin aja ada orang kena ain. Ya, mata napa? Mata jahatnya manusia. Ya, mungkin saja seperti itu. Makanya kita enggak tahu kan siapa di antara orang-orang yang di jalan yang kita lewati sambil boncengin anak kita, kita enggak tahu di antara orang-orang yang di pinggir jalan itu jangan-jangan ada yang napa? Punya ain, ya, matanya mungkin jahat, kita enggak tahu. Makanya kita bentengi diri kita dan anak kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wajtinabu ma yuskhituhu. Dan juga setelah kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, kita juga harus menjauhi hal-hal yang dibenci sama Allah. Dan hal yang paling dibenci sama Allah adalah syirik. Makanya aneh kalau orang pengen mendapatkan penjagaan kok malah pergi ke dukun. Itu aneh. Ya. Wong dukune pi mriyang. Ya. Pesugihan, jaluk mengdukun. Dukunnya apa? Melarat. Ya Allah, apa enggak berpikir gitu loh. Kalau seandainya pesugihan dia manjur, wis kawin biyen ora jadi dukun. Wis sugih, dukun itu kan karena golet apa? Duit. Wong dukune besi mumet golet duit, mulai pesugihan. Si kepriwe? Ya. Dan yang lebih anehnya, kok percaya sing teka gitu loh. Minta sama Allah, bukan pergi ke dukun. Ya. Yang akan melindungi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Menjalankan hal yang diridhoi oleh Allah, menjauhi hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wa hifdhu Allah ta'ala fi hurumatihi wa dinihi wa syari'i. Dan berusaha konsisten untuk menjalankan syariat Allah azza wa jalla. Terakhir, خامسا محبة الله عز وجل وحمده وشكره على حفظه لعباده من الشرور والآفات والمهلكات. Yang kelima, buahnya adalah semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita merasa sudah dijaga sama siapa? Allah. Kesehatan kita dijaga sama Allah. Anak kita dijaga sama Allah. Istri kita dijaga sama Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya. Yang lebih istimewa lagi ketika dijaga keimanan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Itu lebih istimewa lagi. Makanya kan kemarin kita sudah sampaikan ya, penjagaan Allah itu ada berapa? Ada dua. Penjagaan yang sifatnya apa? Umum. Penjagaan yang sifatnya khusus. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Misal. Sekarang mungkin di beberapa tempat lagi ada demam apa? Demam berdarah. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Selain kita melakukan ikhtiar lahiriah. Ikhtiar lahiriah itu keluar rumah nganggo apa? Minyak kayu putih ya, atau pakai apa namanya? Lotion yang buat nyamuk. Selain itu juga keluar rumah baca doa, minta dilindungi sama Allah. Ketika kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang berbahaya itu, kita semakin cinta kepada Allah. Selain itu, kita dilindungi keimanan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Istri kita dilindungi dari hal-hal yang bisa merusak keimanannya. Anak kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang bisa merusak kesolehannya. Kita sendiri dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang bisa merusak keimanan, ketakwaan kita. Semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa hal yang bisa kita petik dengan keimanan kita terhadap dua nama Allah. Kenapa niku? Al-Hafidh dan Al-Hafidh. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.